Jangan lupa like, subscribe, and share. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama alayna wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sadat al-masyayikh, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu kiai, para sesepuh, bini sepuh, pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat yang ditakdirkan, rekan-rekan panitia, terutama adik-adik remaja yang luar biasa. Sahabat-sahabat Banser yang ganteng, yang gagah, yang hebat, yang terus istiqomah berkhidmat kepada para ulama, para kiai, para habaib, membentengi dan mengawal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga keutuhan negara, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Para jamaah sekalian, alhamdulillah hari ini Allah menakdirkan kita untuk bersilaturahim, berhimpun, berkumpul di majelis yang mulia dalam keadaan sehat. Saya yakin semua yang hadir di majelis ini sehat-sehat. Insya Allah majelis hari ini adalah majelis yang penuh rahmat, penuh ridho, penuh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah keprihatinan dan keresahan masyarakat kita dengan adanya virus corona, saya menghimbau kepada panjenengan semua, dulur-dulur saya, untuk tetap tenang, waspada, penuh kehati-hatian, tapi jangan sampai adanya virus ini melumpuhkan keimanan kita. Tawakal kepada Allah, semua yang ngatur Allah, hidup mati manusia di tangan Allah, betul? Kita nggak boleh sembrono, nggak boleh ngedang kolo. Tetap waspada, jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga wudhu, jaga sholat. Karena Rasulullah sudah menyabdakan, besok di akhir zaman akan terjadi wabah yang menyerang umat manusia. Yang selamat hanyalah umatku yang menjaga wudhu. Kalau menjaga wudhu berarti menjaga sholat. Kalau menjaga wudhu berarti menjaga kebersihan. Jadi jika sekarang dianjurkan untuk cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan dan sebagainya, Islam sudah mulai dulu. Dengan berwudu kita berarti cuci tangan, bukan hanya cuci tangan, cuci mulut, cuci hidung. Karena sebelum wudu disunahkan cuci tangan, cuci mulut, cuci hidung. Betul? Bahkan semua kitab fikih dalam Islam itu bab pertama pasti bab toharoh, artinya bab kesucian, bab kebersihan. Ini bukti bahwa Islam sangat mementingkan dan mengedepankan kesucian dan kebersihan. Iman harus tetap kuat, tawakal kepada Allah dengan tetap waspada dan hati-hati. Gak boleh takut sama virus corona, karena kalau ditakuti nanti malah menjadi-jadi. Walam yakhsha illallah, tidak ada ketakutan kecuali kepada Allah. Betul? Kematian manusia sudah ditentukan dan digariskan oleh Allah. Matinya di mana, matinya kapan, dan matinya sebab apa. Ini sudah ditulis di Lauhil Mahfudz. Tidak akan bisa dirubah. Orang itu kalau memang sebab kematiannya karena virus corona, meskipun kemana-mana pakai helm teropong kayak Satria Baja Hitam, awake dibungkus plastik, nggih tetep kena. Mergo niku dadi jalaran kematiane. Ning wong niku yen ditakdir matine ora mergo virus corona, contoh udung kuning kae. Sing lemu kae. Kok umpama takdire tulisan teng Lauhil Mahfudz niku matine mergo gizi buruk. Mbok najan dirubung virus corona nganti sekujur awak ora bakal mati. Kalaupun takut bukan karena takut corona. Takut sakit itu boleh dengan alasan aku yang loro, nyong yang loro, ibadah ora iso sempurna, tahajud ora iso maksimal, maca Quran ora iso maksimal. Ngoten nggih? Itu baru islami. Oleh karena itu, sama-sama kita memohon dulu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mengaji. Kita memohon mudah-mudahan semua yang hadir bersama keluarga, seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia diberikan aman. Diberikan selamat. Tetap damai. Islamnya mantap. Imannya kuat. Akhlaknya mulia. Takwanya sempurna. Ibadahnya istiqomah. Hidupnya barokah. Diselamatkan dari bencana, balak, musibah, wabah, taun, terutama virus corona, atas kuasa Allah. Mudah-mudahan segera dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Nanti ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca 11 kali, hatinya yang khusyuk, khudu', mantep memohon kepada Allah agar diberi perlindungan dan keselamatan. Setelah itu nanti tirukan saya. Alhamdulillah ya wa ala kulli niyatin shalihah wa bi niyatis salamah wa syifa wa dawa min Allah taala. Alama nawaina wa alama naw bi salafun shalihah. Wa bi jahi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fidli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Maos bismillah kaping 21. Bismillah niku kula diijazahi guru kula donga penatasan. Napa mawon ngangge bismillah insyaallah tatas.

sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abda sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Mugi-mugi doa kita dipun ijabah dening Gusti Allah. Keberadaan musala Nurul Ihsan mudah-mudahan manfaat maslahah barokah fitin dunia wal akhirah. Mampu mengantarkan jamaahnya khususnya dan masyarakat umumnya untuk bisa menggapai cita-cita mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa, artinya ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebaikan di akhirat dan selamatkanlah aku dari azab neraka. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia, yang dengan kebaikan ini aku bisa meraih kebaikan di akhirat, yang dengan kebaikan ini aku bisa selamat dari siksa neraka. Amin. Allahumma. Para jamaah, doa itu sebenarnya alternatif, solusi dan jawaban dari Allah. Ketika dulu banyak orang yang pergi haji umroh, itu di sana di tanah suci kalau berdoa leh nyuwun nang Gusti Allah niku kata-katae sing disuwun ming urusan donya mawon. Ngantos saniki rak ngoten. Maka diluruskan oleh Allah. Yen donga kuwi aja ming urusan donya tok. Sing lengkap, sing komplit, sing sempurna ya nyuwun kebagusan donya, ya nyuwun kebagusan akhirat. Doa itu pelajaran yang sangat amat berharga buat kita, bahwa setidaknya masa depan manusia itu ada dua, ada masa depan fid dunia, ada masa depan fil akhirah, ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi, wonten masa depan ten donya, wonten masa depan ten akhirat. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Dulur-dulur Pulau Saren, nyuwun pangapunten. Panjenengan umpami kula jak ngomong, kula jak mikir soal masa depan, ngoten niku sing jenengan pikirke masa depan sesudah mati napa masa depan sebelum mati? Jawabnya kedah jujur, kedah kompak. Yang boten-boten kula tinggal mulih. Panjenengan umpami kula jak ngomong, kula jak mikirke masa depan, jujur sing terlintas ten pikirane jenengan niku masa depan sak badane mati napa sak derenge mati? Masa depan akhirat napa masa depan donya? Donya. Kula-kula panjenengan disindir kalih Gusti Allah, bal tuksirunal hayatat dunya. Kek kata-katae menungso niku luwih milih kehidupan donya tinimbang kehidupan akhirat, luwih kesengsem nikmat donya tinimbang nikmat akhirat, luwih mentingke urusan donya tinimbang urusan akhirat. Monggo dibuktekke, donya niku simbole bayaran, akhirat niku simbole ganjaran. Cobi dulur-dulur Pulau Saren, luweh remen pundi ganjaran nopo bayaran? Bayaran. Ganjarane keri. Wonten Pulau Saren mriki ukuran sukses, ukuran berhasil, tiang dianggap sukses diarani berhasil niku ukurane ngangge ganjaran nopo ngangge bayaran? Jenengan remen pundi gadah anak sing pinter golek ganjaran kalih gadah anak sing pinter golek bayaran? Golek bayaran. Ayo ibu-ibu, ibu-ibu, umpami panjenengan kagungan yoga estri, duwe anak wadon perawan, ayu banget. Sing jelas ora kaya ibune. Wong ibune ya ming ngono. Iya ayu banget. Dilamar bocah lanang loro. Sing siji bocahe pinter golek ganjaran, sing siji bocahe pinter golek bayaran. Kira-kira sing diterima dadi mantu bocah lanang sing pinter golek ganjaran apa sing pinter golek bayaran? Bayaran. Yo yo yo. Ayo, umpama saniki jenengan gadah mantu kalih. Sing setunggal pinter golek ganjaran dadi ustaz. Setunggale pinter golek bayaran dadi camat. Kira-kira sing jenengan cerita-ceritake, jenengan bangga-banggake nalika kempalan PKK, arisan, muslimatan, pengajian, mboten niku mantune jenengan sing dadi ustaz apa sing dadi camat? Luwe bangga pundi? Duwe mantu santri kali duwe mantu pegawai negeri? Kurang ajar mungkin. Iki nek wis bahas iki aku loro ati. Soale jenengan melecehkan ustaz. Ngerendahke santri. Lah kok milih camat timbang ustaz, milih pegawai negeri timbang santri. Ini kesalahan besar. Masyarakat kita yang rata-rata do kepingin anake dadi pegawai. Mula yen wanci pendaftaran CPNS ngoten nika, sing daftarke ratusan ribu. Amongko sing butuhke ming puluhan mawon. Lah wong tuwa niku saking kepingine anake dadi pegawai nanti adol tanah, adol sawah, adol Tegal, nggih napa nggih? Yo nggih kelakuanmu yo ngono kuwi. Seneng mantu dadi pegawai negeri priayi. Emang sih keren. Mantune priayi, pegawai negeri, melinti, berdasi, ambune wangi, saben sasi nopo gaji. Tapi gajine lho pira? Paling sewulan 5 juta. Kuwi nggo raket statuse sebagai priayi kadang ora cukup. Yang butuhane okeh gaji ora cukup, madose duit yang pundi? Nyolong. Ngapunten. Lah mantumu sing ustaz santri kuwi modele ya morot-modol ngeten iki. Dia ngelentere-ngelentere ning gelem muruk ngaji ten TPQ, ten diniah, ten pondok, najan tanpa gaji. Kek gelem nyambut gawe serabutan. Adol sego goreng apa bakso apa mie ayam ora nganggo isin. Lho santri kan ora patek duwe isin. Yang penting halalan thayyibah. Lho kuwi penghasilane suwengi iso 500.000 kok. 10 dina ora wis 5 juta. Sebulan 15 juta. Lho. Pejabat 5 juta, ustaz 15 juta. Apa maneh? Apa maneh ustaze model ngene iki? Ora usah tepuk tangan, ra penting. Wong mau do milih camat ora milih ustaz. Saiki tepuk tangan. Bal tuksirunal hayatat. Rata-rata menungsa niku luweh mentingke donya katimbang akhirat. Kula paringi conto. Umpami dulur kula saren panjenengan kagungan toko. Laris banget saking larise sing tuku nganti antri-antri. Pas sibuk-sibuke nglayani pembeli. Wong kene leh ngarani napa ngedoli nggih. Wonten azan asar saking musala napa saking masjid. Allahu akbar, Allahu akbar. Ayen jawabe kudu jujur banter. Mboten niku jenengan pilih ten masjid napa pilih ten toko? Salat jamaah kendaraan apa ngedoli? Pilih ganjaran apa duit? Anjing ngapunten nggih. Wong Pulo Saren ki luwih seneng jajane Allah ning ora seneng dateng Allah. Luwih milih rezekine Gusti Allah ora milih Gusti Allah. Buktine nalika untuk rezeki akeh paringi rezeki sok lali nyang Gusti Allah. Pangapunten gak pareng nesu kula matur. Wong Pulo Saren ki najan wis tuwa-tuwa iki. Kelakuane kaya bocah cilik. Soale pancen najan wis tuwa-tuwa ki rak bekase bocah cilik. Nggih mboten. Sing saiki dadi kepala desa ya bekase bocah cilik. Niki bekase bocah cilik. Sing saiki dadi ketua RT, ketua RW niku nggih bekase bocah cilik. Sing dadi kiai niki nggih bekase bocah cilik. Dadi kula sampeyan iki bocah cilik sing wis tuwa. Mula kadang-kadang watake bocah cilik, kelakuane bocah cilik niki mboten saged ilang. Napa? Bocah cilik niku luwih milih barang katimbang wong. Contoh, ana bocah lanang cilik umur 3 tahun. Ketinggal wonten wong wadon wayu banget andum permen. Kira-kira bocah lanang cilik umur 3 tahun niku milih sing andum napa milih permen? Permen. Mergo ora ngerti milih permen. Tapi nek bocah lanang umur 50 tahun milih permen apa milih sing andum? Cerdas. Milih sing andum mergo ngerti regane luwih larang sing andum. Rasane ya luwih enak sing andum. Lah nyatane panjenengan milih permen ora milih sing andum. Nek dereng paham. Ayo saiki bapak-bapak, mas-mas khusus sing lanang. Panjenengan milih pundi? Apem. Mangke riyen to. Ana wong ngomong apem kok terus. Mangke riyen. Panjenengan milih pundi? Apem napa Mbak Sri sing pinter gawe apem? Ayo. Lho kok malah milih apem Mbak Sri? Ngene lho bro, yen panjenengan milih apem, panjenengan gak ada apem sepiro wae iso entek. Tapi yen panjenengan milih Mbak Sri, Mbak Sri sak duwe apem. Yo najan apem muntek, Mbak Sri gaweke melih tesih saged. Butuh sepiro wae digaweke? Apa butuh apeme Mbak Sri dhewe? Penjenengan nek milih pangkat, milih donya, milih duit, sepiro pangkatmu, donyamu, duitmu, iso entek. Tapi yang penjenengan milih Allah yang punya segalanya. Najan pangkatmu, donyamu, duitmu entek. Allah gaweke milih tesih saged. Allah maringi milih tesih iso, butuh sepiro kowe. Understand? Ngono ben ora kaya bocah cilik. Ning pancen wis dinas bal tuk sirunal hayatat rata-rata menungso niku luweh mentiyo mentengken donya katimbang akhirat, luweh kepencut donya tinimbang akhirat. Ayo cobi dulur-dulur, umpami niki panjenengan gadah rencana badhe membangun rumah yang bagus, yang layak huni, yang nyaman. Ngeten niku sing jenengan planning, jenengan pikirke kinten-kinten. Rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya. Subhanallah. Wong kula saren sing wedok-wedok kula akoni jan ayu-ayu. Ning ono. Sing leres kalih-kalihe ya omah donya ya omah swarga ngoten nggih. Kula tangleti melih pun jawab, omah donya kalih omah swarga niku sae pundi? Langkung indah pundi? Megah pundi? Mewah pundi? Ning anggaranmu nggo bangun oke ndi? Padahal semuanya sadar kok. Kalau rumah dunia itu rumah yang akan ditinggalkan selamanya. Sebagus apapun, seindah apapun, semegah apapun, semewah apapun, rumah dunia itu akan ditinggalkan selamanya. Kalau udah ditinggalkan gak ada manfaatnya, gak ada gunanya, gak bisa membantu, gak bisa menolong, dan gak ada yang dibawa mati. Cendelo siji wae ora katut, leres. Juga lek cara mriki enten adat wong tuwa arep mati pesen anake, "Le, sok bapak yen wis mati le, tulung lemari apik iki katutke kuburane bapak." Ora ono. Mbok lawange omahmu terbuat dari kayu jati paling bagus, kayu jati paling sae, kualitas tertinggi, jati Bojonegoro. Emang iya. Tebelin itu 80 senti ya, sampean mati wi lawang gue papan kuburi sampean urain tuh karo anak sampean. Pak Mudin leh ngerayu-ngerayu leh bapakmu mati ki kuburannya butuh papan. Umpama lawang iki ditetel gue papan kuburannya bapakmu piye leh. Ojo Pak Mudin neman-neman iki larang kok. Lho terus kuburannya bapakmu diparingi papan apa? Gampang tak tukoke kayu randu ae. Nek ra ngono ya dijajari pring. La haula wala quwata illa billah. Lho ngono kok leh biayai nganti ratusan juta, ragate nganti ratusan juta padahal akan ditinggalkan selamanya. Sedang rumah yang akan ditinggali selamanya, rumah di surga, kok ora mikir. Saling ngeten iki enten infak keliling go masjid, itu transfer go tuku kaplingan, go tuku bahan bangunan rumah surga. Biasanya jenengan leh ngisi piro? 2000. Gue bangun nomah entuk paku siji kuwi malah nyeblesi bokongmu. Omah donya sing arep ditinggalke selawase ratusan juta, omah swarga sing arep dinggoni selawase 2000. Oleh karena itu para edan-edan sekalian, kita dituntut untuk adil dan bijak dalam bersikap, bagaimana menyikapi dunia, bagaimana menyikapi akhirat. Sehingga kita harus tahu karakter masing-masing, sifat masing-masing. Dunia niku sifatnya pripun, akhirat niku sifatnya pripun. Kersane mboten salah. Ada satu tuntunan, wa bataghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupakan nasibmu dari dunia, bagianmu dari dunia. Kita diperintah optimalisasi mengejar akhirat, tapi enggak boleh melupakan dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada skala prioritas bahwa akhirat adalah tujuan utama, sedangkan dunia adalah tujuan antara. Cari akhirat sebagai tujuan utama, tapi jangan lupakan dunia yang merupakan tujuan antara. Halo. Dilanjut boten? Oke, kedah ngertos sifat-sifate, donya sifate pripun, akhirat sifate pripun. Terus derek, donya niku sifate mungkin, akhirat niku sifate pas. Kula wangsuli, donya sifate namung mungkin. Jadi dunia ini isinya kemungkinan, kemungkinan, kemungkinan, dan kemungkinan. Akhirat sifate pasti, pasti, pasti, dan pasti. Di dunia enggak ada yang pasti. Mulai hari ini sampai nanti kita mati, itu hanya mungkin, mungkin, dan mungkin. Mungkin iya, mungkin enggak. mungkin berhasil, mungkin gagal. Sehingga kita mau melakukan apapun disuruh bilang insya Allah, jika Allah menghendaki. Kalau Allah enggak menghendaki ya enggak jadi. Orang itu ngomong mesti. Halo. Kudu insyaallah. Insyaallah tahun ngarep aku arep lunga haji. Insyaallah bulan ngarep aku arep mantu. Kudu insyaallah. Orang itu mesti. Kadang kita punya rencana sudah mateng persiapannya ternyata gagal. Wonten apa mboten? Orang itu winginane ya wonten kedadosan mboten. Minggu ngarep mesti aku budal umroh, paspor pun damel, visa pun dados, tiket pesawat pun kecekel tangan, pun mangkat dugi bandara, kantun mabur. Ternyata ada pengumuman dari pemerintah kerajaan Saudi Arabia ditutup. Padahal ngomongnya pasti, nyata nih gagal karena Allah tidak menghendaki, betul. Mulane ngapunten. Panjenengan yen kagungan anak sekolah kelas 6 MI nopo SD, pinter banget, cerdas, jenius, ranking siji terus, panjenengan dongake. Soale anak jenengan sing pinter kuwi urung mesti lulus. Iso-iso pas ujian akhir di smackdown kancane mati. Sing gadah putra napa putri kuliah semester akhir didongake. Durung mesti dadi sarjana. Kadang wis rampung KKN, skripsi beres, kantun wisuda. Pas hari H badhe diwisuda, isu pun dandan ayu, siap menyandang gelar sarjana. Bidal ten kampus nitih sepeda motor. Duki kampus kirang 10 meter duki kampus lho. Lah kok ngambung bokong. Bokongnya teleler. Gak ada yang pasti. Dilanjut betul nih. Yang pacaran bertahun-tahun belum pasti jadi jodoh dan jadi suami istri, betul? Oh no, bocah lanang karo bocah wadon nih pacaran 12 tahun. Tir podo irenge, sir podo edane. Ke wong tua podo setuju nih wisan. Nyatane ora sido dadi bojo, malah dirabi kancane dhewe. Kadang sing orang nganggo pacarane langsung dadi bojo ya langgeng rumah tanggane. Ayo Bapak Ibu, ngapunten, sing sakniki dadi bojo panjenengan niku rumiyen nominasi keberapa niku? Pacaran, sama-sama suka, sama-sama cinta, akhirnya jadi nikah, jadi suami istri, belum pasti bahagia. Padahal waktu pacaran sih kayaknya seia sekata, sehidup semati, kayak-kayak udah sevisi semisi, semboyannya aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Nanti kalau kita nikah membentuk keluarga dan rumah tangga pasti bahagia. Bisa nikah, ternyata enggak bahagia. Enaknya hanya di permulaan saja, ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Karena setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu, gaweane padu, omongane waku, saru, wis ora seru, ora lucu, tidak seindah waktu itu. Ibu-ibu yang anak ewes pitu ketinggal layu di sawang malah luwe hayu pembantu kek putune wis wolu orang duwe untu dipasang gigi palsu dijak omongan depan-depan ababe mambu contohnya kudung biru. Ngapunten, halo. Gak ada yang pasti di dunia ini. Kadang punya rencana mateng, belum sampai kelakon kedisian mati. Wonten apa mboten? Dangu boten gadah griya, pengen punya rumah. Akhirnya alhamdulillah bisa membangun rumah. Jadi belum sempat ditempati, baru pasang instalasi listrik kesetrum. Cita-citane rumahnya lantai tiga. Caket bangun rumah lantai tiga. Nyobi nembe munggah di lantai dua kebreset tiba. Menabung untuk hari tua. Tujuannya kan nanti kalau sudah tua tinggal menikmati hasilnya, nyantai kantun ibadah, pun nompo pensiunan. Tabungan dapat banyak. Ternyata belum tua sudah mati. Kadang-kadang belum mati sudah terserang komplikasi. Dengan segala sesuatu makanan yang digemari gak berani mengkonsumsi. Ketemu sate dihindari, sing digelei mengiwak teri. Kasinen sidik tensine tinggi. Mangan urang cumi-cumi aler di. Kena sambel goreng ati, asam urat kambuh lah. Subuh wedang legi njaluk ganti soalnya duwe gula sendiri. Kena ginjel seminggu cuci darah dua kali. Bujune Cahayu wis kena disfungsi ereksi. Dicedhiki malah nyingkri. Najan dijamoni tetep ora iso tangi. Donyo kok. Gak ada yang pasti. Kalau akhirat itu pasti. Halo. Mati pasti. Semua yang hadir di sini pasti mati. Saya akan mati. Pak Lurah juga akan mati. Duyung. Anwar Zahid akan mati. Sudiro akan mati. Cuma jadwalnya siapa yang duluan itu enggak pasti, enggak jelas. Enggak jelas, cuma lek ditingali alamatnya kadose dhisik Sudiro. Sopo sing arep ora mati? Wong niku yen wis wayahe mati, najan ora diapak-apake yo mati. Yen urung wayahe mati, diapak-apake yo ora mati. Tak baleni. Wong niku najan yen wis wayahe mati yo, najan ora diapak-apake mati. Wonten kanca kula, ora diapak-apake mati. Nembe wingi namine Asraf Sinclair niku. Dadi gini. Niku orang diapa-apa ke mati. Usake BCL. Sakniki sering ngecat aku. Orang ngantul ya. Jomong kok ya. Pancen wis wayahe. Lah yen urung wayahe mati, najan diapa-apa ke ya ora mati. Wonten tiang niku wis bosen urip. Wis kebelet kepengin cepet mati. Ya soalnya ngrasake anak ora kena dituturi, ngrasake bojo gatelke ati, ngrasake utang ora iso nyauri. Wis mati, mati. Akhire matos tampar niku lho, tambang niku. Taleke gulune set. Mangkat yang Tegal. Wis kebelet kok. Menek wit jlingkri-jlingkri-jlingkri ditale. Kewet set. Ini metingkring saking pang ngoten. Arep mencolot saking kebelete. Badhe mencolot niku maos bismillah. Niat ingsun kendhat. Krana ngilangake hukume hadas cilik. Leh mencolot digiyake. Buwek ora mati mergo keliru tampare kedawan. Salah teori. Yo men salah urat ngono. Tapi sempat gak sadar. Mulih mlakune ndeteng-ndeteng. Kedengkek gitu. Mergo urung wayahe. Tapi mati itu pasti. Halo. Maka kalau soal kematian, saya sering gambarkan filosofinya seperti perjalanan buah kelapa. Buah kerambil nih gue lho mbak. Ada yang masih berbentuk bunga namanya manggar sudah berguguran. Ada yang gede sithik jadi bluluk ceblok. ono gede meneh dadi cengkir rontok, gede meneh dadi degan gogrok, gede maneh metu santene diogrok-ogrok. Ning nggih wonten siji loro kelapa tua coklat isut kunting kecepit bongkok. Bajeng ora tedas diogrok-ogrok ora kena, arep dipenek uga awang-awangen dinteni ora tiba-tiba. Padahal kancane wis entek kabeh. Kematian manusia juga seperti itu. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan kadang digugurkan. Wonten apa mboten? Ten pundi? Apa Bojonegoro? Makasih. Kenapa digugurkan? Ya mungkin karena malu, sebab kandungan itu hasil pemilu. Singkatane perkawinan hamil dahulu. Wonten sing nembe lahir procot mati, malah kadang dipateni. Wonten mboten? Ten pundi? Bojonegoro malih? Aku kok ora krungu yo. Bocah cilik mati lumrah, remaja mati kata, wong tua mati turah-turah. Niki wonten wong sing awet uripe. Koncone wis mati kabeh ndekne ora mati-mati. Kecepit bongkok. Wis tuwa ora iso apa-apa. Kakean umur, tenagane wis undur, uban di kepala sudah bertabur, kulit-kulit sudah pada kendur, penglihatan mata sudah kabur, gigi satu persatu mulai gugur. Nek mangan jaluk bu, bur gaweane ning tempati lumah-lumah ning dhuwur. Lah turu ngoroke senggar seng. Tur yo bola-bali nglin. Hobine kukurku. Ora kuat mlaku nyang sumur, pipis wae njaluk di. Kuwi tandane wis parek alamku. Diluk maneh nyusul Gus. Dur. Lha kuwi yo meng gathok-gathoke ben or-or kabeh. Ceramah sing larangi modele ngene iki. Pengen murah ya lurahmu kon ceramah dhewe. Ora usah ngundang aku. Melarang ayo pantes to burung rupa inggo werga. Wes mati itu pasti. Hidup lagi sesudah mati pasti. Akhirat pasti. Adanya surga dan neraka pasti. Siapa yang masuk surga pasti mulia, pasti bahagia. Siapa masuk neraka pasti hina, pasti menderita. Di surga pasti enak, di neraka pasti loro. Kalau dunia ini gak ada yang pasti. Sugih belum pasti enak, melarat belum pasti loro. Gimana bang? Dunia kok iki rungokke tujuanku menghibur sing kere-kere iki. Dadi non dunia kok. Dunia iki ora mesti. Mangkane dunia ku sawang sih. Kono nyawang kene, jarene enak kene. Kene nyawang kono, jarene enak kono. Iki nyawang kae, penak kae. Kae nyawang iki, penak iki. Ayo jawab sing banter. Jenengan nyawang wong sing kaya kula ngeten iki menurut jenengan penak napa mboten? Munggah gantenan aku. Ayo. Ayo monggo, monggo. Nyom, mikir tak paringke. Ayo engko pek kabeh sembarangane. Ayo, munggah, munggah. Sing ngomong penak mau munggah. Penak piye? Wong kaya kula ngeten iki, ya Allah, maaf-maaf, resikonya besar. Kula ngomong salah ucap, kula ngomong keprucut, keliru, iso jadi kasus besar. Apalagi aku kan wong terkenal ya. Ngomong salah sithik, salah ucap bisa jadi perkara gede. Apa maneh umpama sing tak sampeke salah. Dirungokke ribuan jamaah, dianggap bener karo jamaah. Soale aku dianggap pinter. Soale dianggap luwih pinter aku timbang jamaah. Padahal asline yo yo. Sing kula sampeke salah, terus dilampahi ribuan jamaah kaya ngeten iki, berarti kula menyesatkan banyak orang. Resiko ning donya akhirat, mulo yen bayarane larang yo ono pantese. Resikone gede, lah nek ngapunten kaya kaya cangkemmu kan ora beresiko. Yo yo murah. Ora beresiko. Nek kula mastani nggih penak panjenengan, penak panjenengan ngaji iso karo sila, iso karo sembujuk, iso karo medongkrong, iso mbek udut. Delojor, ana sing ngambek ngemiki. Donyoi sawang sinawang, kadang sing sugih numpak mercy berbes mili, sing kere numpak becak iso lincak-lincak, sing sugih turu hotel tengel-tengel, sing larat turu gerdung huyang-huyang, sing sugih mangan sate tele-tele, sing larat mangan gereh mendeh-mendeh. Donyo kok kadang sing entuk hadiah malah susah, sing nampa musibah lo malah bunga. Wonten lho nampa musibah malah bunga. Lho, tanggi kula piyambak kenging musibah banjir. Wonten niku malah bunga kok. Untuk mie. Untuk beras. Oh, untuk sumbangan keng pundi-pundi. Gek disoting wartawan TV, mlebu apa disoting wartawan mlebu TV sungguyang guyu karo dada-dada. Iki entuk musibah malah bunga. Sing nampa hadiah malah susah. Kaya sepurane ya. Sing kere-kere iki sepurane sampean nek ora kere lungguhmu ora ngono kuwi. Kok umpama entuk hadiah umroh malah susah kadang. Untuk hadiah umroh nominale kadang mung 17 juta 20 juta. Kok susah? Mikir slametane. Syukurane sak sangone ora cukup 30 juta. Halo. Mula ngapunten, tendonya niki wong melarat ngece wong sugih saged. Saged. Burung mesti dadi wong sugih luweh penak timbang wong melarat. Pancen nggih. Jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Makasih. Oh, burung mesti sing turu no spring bed kae luweh tanek tinimbang sing turu no pring kriyet. Wong sugih turune nyang spring bed mentul-mentul mendut-mendut regane 400 juta. Sampeyan ra ngira kuat tuku. Loh, sing mlarat turune no pring kriyet. Pring disigari dipaku ngono wae. Halo. Halo. Durung mesti sing turu no spring bed kae luwe tanek timbang no pring kriyat. Ha turu ana spring bed mendut-mendut mentul-mentul regane 400 juta. Yen ngipine diuber-uber gendruwo. Diuber-uber setan yo katok. Tangi sok. Ha turu nyang pring kriyat geger kecepet galar. Kecantol paku ning ngipine mlebu restoran. Kewel-kewel gek ngombe nek es degan seruput-seruput bareng melek lah kok iler. Neng rak bahasane tanek to. Urung mesti sing mangan no restoran mewah kae luwih enak timbang sing mangan no tengah sawah. Nyatane nggih. Mangan no restoran mewah nek atine ora tenang. Halo. Menune lengkap, ati ora tenang kok. Lagi entuk sak sendok dilek. Sendokan kedua keselek. Mergo krungu ana wong dehem saka mburi. Lah sing dehem iki suarane persis wong sing diutangi. Ndelok guyune kok kaya pengalaman. Duh, panganan ning tengah sawah. Nek ora mikir utang atine tenang, entek-entekan aja mung sego karo sambel terasi. Turah sambele tambah segone, turah segone tambah sambele, turah sambele tambah segone, entek-entekan. Emborati katek kewa. Soalnya dunia itu hanya mungkin. Lainnya akhirat pasti. Akhirat dengan sakit. Melebu neroko arep ngece sing melebu suargo. Raiso. Urung mesti manggon suargo luweh penak timbang manggon neroko. Non neroko jari lorolak kawitane. Suwe-suwe yo biasa nego siswa adaptasi. Neroko adaptasi. Di sini cuma kemungkinan. Di sana ada kepastian. Maka umat Islam dituntun agar bijak dalam bersikap, bagaimana menyikapi dunia yang hanya mungkin, bagaimana menyikapi akhirat yang pasti. Allahumma sholli ala Muhammad. Yen wong biyen niku gambar ngeten filosofine, akhirat niku parine, donya niku sukete. Dilanjut badan. Akhirat niku parine, donya niku sukete. Siapa yang sungguh-sungguh menanam padi, dia akan dapat panen padi sukete katut. Tapi siapa yang hanya sungguh-sungguh menanam suket, jangankan padi, suket yang dia tanam belum tentu bisa tumbuh seperti yang diharapkan. Sapa wonge nandur pari tenanan bakal entuk panenan pari katutan suket. Tapi yen meng nandur suket, jangankan pari, suket wae urung karuan dukul koyo sing dikarepke. Siapa yang fokus akhirat, prioritas akhirat, akhirat dia dapat, donyane katut. Tapi uripe kok meng peteng tengan golek donya, jangankan akhirat, dunia pun belum tentu dia dapat. Gak percaya? Silahkan adakan penelitian ilmiah, bagaimana hidupnya orang-orang yang mencintai akhirat. Mesti donya negatif. Contoh kiai. Lho kiai niku mulang ngaji, ngimami jamaah, mulang santri, berjuang bimbing umat. Akhirat tok donyane katut. Ora ana to ketakraan kiai golek kodhok, golek tekek, golek ulong. Ora ana ning meng tingali omahe api, kendaraan api, mangan enak, najan diparingi wong. Nyanti-nyanti dihormati, gek dikawal-kawal, mlebu ngene. Yo jadi lok ge. Ngopo nganggo dikawal banser, dikawal pemuda gak karo-karoan, yo ben aman. Kulo niku sering soalnya ngapunten medal yang lokasi ngaji niku gosong kabeh awak. Yang dicuwak dicetot diut. Ya terutama rondo-rondo lho. Jadi pokoke mbak-mbak ibu-ibu wong wedok iki nek ngingeti aku iki modele gemes. Udah ngaku aja kalau kamu sayang sama aku. Aku punya bukti kalau kamu sayang aku. Buktinya apa? Di HP kamu kan ada aku. Udah mulai dulu. Aneh ngapunten nggih, niki menawi mangke ngajine kurang, paling nggih wektu nggih. Pangapunten sanget ya menawi kurang buka YouTube. Sekarang tak lanjut. Tekan ngendi mau? Ah, nggih. Iya ya. Dilanjut ke? Nah saat ini supaya meraih di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah kudu nurut nang Gusti, termasuk sholat maktubah. Kita sehari semalam di absen karo Gusti Allah minimal ping 5. Apa mana lek durung pulau saren, insya Allah sholatnya bukan hanya 5 waktu tapi 7 waktu, betul? Karawani jawab. Napa 7 waktu niku? Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Sholat 5 waktu niku sholatnya wong Islam anyaran. Nek wong Islam pulau saren ya wis 7 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadir kalau di absen sama Allah. Setorain yang Allah, berusaha diingat Allah melalui sholat. Wong ngarep diparingi kok, halo, kepingin diparingi diundang kok orang moro, embora dikateke kok, kepingin diparingi diundang kok ora moro kok gak ngingeti aku ya. Dilanjut boten? Sampun salat asar? Duh dereng. Duh gak oleh nek dereng. Ya sithik wae, sithik wae. Eh, yen saged berjamaah. Soale kula jenengan salat niku yen ijen merawaske, apa ketrima apa ora. Kula wani ngarani sing rawon ning kene iki salate 95% nglamun. Gine apa nggih? Padha. Najan yang ngelapati niat terus di fase-fase ke ben khusuk usendi usendi nama itu usendi fardel maghrib bisa langsung ke admistok lele punya kafe nganti intil-intil merotol ini kepingin khusuk leh takbiratul ikhram sampai melungker-melungker Allahu Akbar makin lewis tekan kabiru walhamdulillah kathira ngeram hutan terus. Iki sayur iso bosok tenan. Rapayu. Lah opo yo trimo ngono ki ambek Gusti Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik enggak mau nerima kecuali yang baik-baik. Ah nek gelem jamaah akeh ketrimo e. Jenengan ora khusuk, imame khusuk, kecatet khusuk kabeh alhamdulillah. Jenengan ora khusuk, imam ora khusuk, ana salah sijine makmum sing khusuk, kecatet khusuk kabeh alhamdulillah. Wes, jenengan imam kabeh makmum ora ana sing khusuk, lek bentuk saf barisan lurus rapet kabeh kecatet khusuk alhamdulillah. Enak banget apa maneh dadi makmum. Makmum iki jan ora mikir. Mengkari ngetut ke imam kok imam ngatek melok ngatek imam siap siap dewe imam ngangkat tangan angkat tangan imam takbiratul ihram Allahu Akbar makmum yang terima Allahu Akbar ramikir lu ke imam yang pertentangan wanabdolin makmum Allahu Akbar Allahu Akbar ke imam yang dolin amin ini kan ambil angin yang enak sholat nemu sholat ini enak ono kipas angin ngono sholate ini yang gelem jamaah catetannya buku amalnya apa ditulis nama Jumadi alamat Pulau Saren pekerjaan tukang sayur amal sholat berjamaah keterangan khusyuk dikai dalam kurung nunut mangkane usahake barisan sing lurus rapet imam niku mau ngimami salat kan disunahkan untuk menata shaf. Sawusufukum fa inna tasfiyatash shaf min tamami shalah. Luruskan barisanmu. Lurusnya barisan termasuk kesempurnaannya salat. Ten Masjidil Haram ten Masjidin Nabawi yo ngoten rampung iqomah niku. Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala sholati hayya 'ala قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إمامي kasih komando استنوا صفوفكم وسدوا الخلل sana kalau sini ya sawu sufukum fa inna tasfiyata shaf min tamami shalah enggak harus bahasa Arab lek imam mek makmume bodho-bodho model ngene iki ya cara Jawa wae para jamaah para sederek barisane lurus nggih dipun rapeti sing kosong diisi rumiyin wis ngono ora usah menggaya wong makmume bodho-bodho imame sawu sufukum fa inna tasfiyata shaf makmume tolak-tolek ngomong apa ki imame. Soalnya ono cerita, ono pangapunten nggih, Kiai rada sepuh badhe tindak ngimami salat jamaah ten masjid. Ning dalan ketemu cewek. Ditekoni to ceweke, tekan nduk. Kula saking salon kecantikan, Mbak. Lho, ngopo ning salon kecantikan mantun rebonding. Kan ora paham to. Lah rebonding kuwi apa? Ki ngencengke rambut niki lho, Mbak. Bahasa gaule rebonding. Oh, akhirnya digubat. Jadi arep ngimami ngu makmume dikompak. Para jamaah, tolong barisane direbonding. Lho wong ngerti to nek ijen dilakoni ning omah nduk siji, lek mlaku nyang musala nyang masjid entuk 27, lak do ngerti to? Hoi. Padha karo ngene, jenengan sadian, lek di sate tenggriya entuk 1 juta, lek mlampah sithik ning pasar entuk 27 juta. Milih di sate tenggriya apa ning pasar? 1 juta apa 27 juta? Waras. Lah nek di sate tenggriya milih 1 juta, waras apa edan? Nah, ngerti to nek salat ning omah entuk siji, lek jamaah mlaku sithik entuk 27 derajat. Lah kok salate ning musala ning masjid jamaah terus, berarti waras. Lah kok milih salat ning omah ijen berarti? Ayo kula saran salate waktu ba fardhu niku akeh ndi? Sing ning masjid jamaah kalau sing ning omah. Berarti wong kula saran niku akeh ndi? Sing waras karo sing edan. Ora edan-edan sekalian. Gelem salat jamaah berarti lurah. Mboten kula lho. Lho mboten kula lho Pak Lurah. Lah nek lurah edan berarti wargane ya. Sing ceramah ora. Maksudnya sing ceramah ya ceramah nang ngarepe wong edan. Ya Allah ya Karim, subhanallah. Wis pokoke jamaah nggih. Utama subuh. Subuh niku ukuran iman, ukuran sholih subuh. Salah satu tandane wong munafik iku wegah arep nglakoni jamaah subuh kalau jamaah isya. Aman yen salat jamaah isya karo subuh kok enteng rikat berarti imanmu kuat. Arep jamaah isya karo subuh kok wegah berarti imanmu tipis, bahkan tandane wong munafik. Ngapunten, masjid musala kula saren yen wayah subuh okeh ndi wonge karo cagake. Oke, nanti wonge karo karpete. Edan tenan mungkin. Ukuran keimanan, ukuran kesolehan. Mula-mula sering matur ibu-ibu jenengan mados mantu yang pengen barokah manut kula. Mados bocah sing aktif istiqomah rutin sholat subuh berjamaah ning masjid mesti barokah. Angel napa mboten? Insya Allah nek kula saran mboten angel. Mesti wonten ning bocahe umure wis 72. Anyel aku. Sampun jam gangsal. Ngapunten sanget jale kurang. Buka YouTube Anzat Channel Kiai Janwar Jaya. Jangan lupa like, subscribe and share. Selain itu enggak resmi. Selain itu enggak resmi. Matur suwun. Sama-sama. Aku tahu kamu gak mau aku tinggalin. Sebenarnya sama sih, aku juga berat banget mau ninggalin kamu. Kali lagi saya menghimbau tetap jaga kewaspadaan, tetap hati-hati terkait wabah. Okay? Tetap hati-hati, dawamkan wudhu, jaga kebersihan. Okay? Tetap hati-hati, jangan lupa berdoa. Berdoa mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat maslahah barokah fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma allahumma salli 'ala sayyidina muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril basar wa biyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi sallim allahumma salli 'ala sayyidina muhammadin al habibil mahbub shafi'il 'ilaji wa mufarrijil ghurub wa 'ala alihi wa sahbihi sallim allahumma salli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi bi 'adadi kulli da ihya'in wa dawa'in wa barik wa sallim alaihi wa alaihim kathira. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal afiyah wa salamah wal afwa wal mu'afata da'imah fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darbi syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Allahumma inna na'udzubika min al-barasi wal junun wal judami wa min sayyi'il asqam wa min virus corona. Ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa' 'anna al-bala'a wal wabaa wal ghala'a wal fahsya'a wal shada'id wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Innaka 'ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك تكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستر يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyen pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.